bahe na ye e. Wala wala hacha hai. Heraji kamar putar-putar saja kau dewa itu nenek-nenek kau tolonglah. Kau ni sopir batas itu karkan liang lari otos saban nama ningkiang padang laka Medan Medan laka Jambi Jambi cepat lembang lah tarik kata nyong karang. Hey sopir batas dan si tokar kaliang walau kulit hitam karanja sabana santiang sati hari hitaro kita pergi pamuse adikan hitam mulak odongan saroha sati hari hitaro kita pergi pamuse adikan hitam mulak odongan saroha sapi makan ya kan berputar-putar Padang Jakarta Medan Jambi Tanjung Karang yang penting yang perlu hepeng bisa beli beras sopir batas itu karkan liang lari atas sabana maning tiang padang laka Medan Medan laka Jambi Jambi cepat lembang latari ke Tanjung Karang sopir hari hitaro kita pagi pamuse hatikan hitam mula odongan saroha hey sopir batas si tokar kaliang lari oto saban nama nintiang panumpang senang pasisian nyoriang salam mainan pai salam mainan pulang sampai juga lah kita Renjit kau ganjal lah waktu itu alah kau meluncur dia nanti ambil ganjal dia di belakang kau ganjal ya.